إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، kita akan memasuki bab yang ke-31, ya, dengan judul bab yang sangat besar, yang menunjukkan ke Maha Kuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, bab fil masyiati wal irada, bab penjelasan mengenai al-masyi'ah wal-iradah, kehendak Allah. Yani masyi'atullah, kehendak dan kemauan Allah meliputi segala sesuatunya. Tidak akan terjadi sesuatu dan tidak akan pernah bergerak di seluruh alam raya ini melainkan dengan kehendak dan kemauan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau ada keyakinan, dan memang telah ada keyakinan seperti madhab Qadariyah, yang asli maupun yang berkembang selanjutnya Mu'tazilah, yang mengatakan bahwa ada kehendak selain dari kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini perkara yang besar sekali. Barangkali belum hilang dari ingatan kita perkataan seorang sahabat, Masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah maui, kehendaki, dan apa yang engkau kehendaki. sahabat mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aj'altani lillahi middan, patutkah engkau jadikan aku tandingan bagi Allah hanya karena huruf waw yang terkait dengan masyiatullah, kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki, huruf waw yang mengkaitkan antara kehendak Allah dan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyamaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegur keras, aj'altani lillahi niddan, patutkah engkau jadikan aku tandingan bagi Allah? Bagaimana dengan yang lebih besar dari itu, yang mengatakan ada kehendak selain dari kehendak Allah tabaraka wa ta'ala, yakni manusia mempunyai kehendak mutlak, tidak ada campur tangan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala, lebih besar dari sekedar huruf waw, tentu lebih besar lagi bid'ahnya. Ya, berarti bab ini sangat agung sekali, besar sekali, karena ia berbicara mengenai kehendak Allah yang meliputi segala sesuatu, tidak akan melangkah, tidak akan bergerak, bahkan sehelai daun tidak akan gugur melainkan dengan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Imam membawakan sebagaimana kebiasaan beliau beberapa ayat yang telah kita kenal baik. Ayat yang pertama, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ, bahwa kehendak Allah terlebih dahulu dari kehendak makhluk, dan tidak kamu menghendaki melainkan apa yang Allah kehendaki, berjalan sesuai dengan masyiatullah. Ini dalam surat apa? Surat At-Takwir, juga surat Al-Insan, Ad-Dahr. Ya. Wa qawlillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, tu'til mulka man tasha'. Dia Allah memberikan kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Surat Ali Imran. Ayat yang ketiga, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa ayyasha Allah. Wala taqulanna, janganlah sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu yang akan kamu kerjakan, sesungguhnya aku akan melakukan itu besok. Jangan. Kecuali ayyasha Allah, yakni ada istisna. Besok saya akan kerjakan insya Allah. Berjalan lagi sesuai dengan kehendak Allah. Ini dalam surat Kahfi. Ayat yang keempat, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Hidayah yang dimaksud di sini, hidayah yang masuk ke dalam hati, tidak akan sanggup. Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah menunjuki kepada siapa yang Allah kehendaki. Berjalan lagi sesuai dengan masyiatullah. Qala Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id bin Musayyib mengatakan, ya, sini di an abihi, dari ayahnya Musayyib bin Hazm, nazalat fi Abi Talib, ayat ini turun, ayat tadi, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Turun berkenaan dengan Abu Talib ketika semasa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada pamannya sampai akhir hayatnya. Beliau duduk di samping pamannya dan di situ juga ada sebagian pembesar Quraisy dan beliau berdakwah menunjuki arah yang benar. Ini dia, ucapkan wahai paman, la ilaha illallah. Kalimat itu yang nanti aku gunakan sebagai alasan di hadapan Allah bahwa engkau telah beriman. Sebagian pembesar Quraisy mengatakan, Abu Talib, engkau akan tinggalkan agama bapakmu Abdul Muttalib. Akhir ucapan Abu Talib yang mengikuti agama bapaknya. Turun ayat ini, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Oleh kerana itu hidayah, memasukkan hidayah dan keyakinan ke dalam hati seseorang tidak ada di tangan seorang dai. Itu di tangan Allah. Allah menunjuki kepada siapa yang engkau kehendaki. Yang ada pada dai apa? Ilmu. Yang ada pada dai ilmu. Ilmu kebenaran. Ya. Kemudian ayat terakhir, kelima, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki kemudahan kepada kamu dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagi kamu. Menunjukkan antara masyiah dengan mahabbah beda. Apa yang Allah kehendaki belum tentu Allah mencintainya. Masyiatullah meliputi segala sesuatunya, yang baik dan yang tidak baik, seperti iman baik, kufur baik. Akankah terjadi kekufuran tanpa masyiatullah? Tidak mungkin. Berarti ada yang menghendaki selain Allah tabaraka wa ta'ala. Kebaikan Allah mencintai dan dikehendaki oleh Allah. Kejahatan Allah cintai tidak? Tidak cintai. kekufuran, Allah cinta tidak? Tidak. Tetapi berjalan sesuai dengan kehendak Allah tidak? Kehendak Allah. Perhatikan ayat yang terakhir. Allah menghendaki kemudahan. Allah tidak menghendaki kesukaran. Allah menghendaki keimanan, tidak menghendaki kekufuran. Tapi keimanan dan kekufuran berjalan sesuai dengan masyiatullah. Berarti masyiatullah meliputi segala sesuatunya, yang baik dan yang buruk, khair dan syar, iman dan kufur, Adam dan iblis dan malaikat, semuanya berjalan sesuai keberadaannya, sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi tidak setiap yang Allah kehendaki itu Allah cintai. Beda. Oleh karena itu terjadilah perbedaan antara Adam dengan Iblis, antara kebaikan dengan kejahatan, antara iman dengan kufur. Keberadaan semuanya itu, siapa yang menghendakinya? Allah. Tidak mungkin di alam semesta ini ada kehendak selain dari kehendak Allah. Berarti Allah dikalahkan kehendaknya. Sedangkan huruf waw saja Nabi SAW telah katakan, aja'altani lillahi niddan, engkau jadikan aku tandingan, yakni syirik. Syirik lam. Masya Allah wa syi'ta. Marah Nabi SAW. Karena menyamai antara kehendak Allah dan kehendak beliau. Tidak boleh. Ya. Ani yuridullahu bikumul yusr, wala yuridu bikumul usr. Keyakinan ini menyelamatkan kita dari berbagai macam kesesatan dalam bab qadar. Pertama, madhab qadariyah yang asli maupun yang anaknya, mukhannasnya, mu'tazilah, yang mengatakan ada kehendak selain dari kehendak Allah. Allah tidak menghendaki kejahatan. Manusia semata yang menghendakinya. Berarti ada kehendak manusia, ada satu kehendak selain dari kehendak Allah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan Mu'tazilah ini majusu hadhihi al-ummah, majusinya umat ini. Kenapa? Karena majusi mempunyai dua Tuhan, Tuhan terang dan Tuhan kegelapan, Tuhan kebaikan dan Tuhan kejahatan. Mu'tazilah mengatakan kebaikan dari Allah, kejahatan bukan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Berarti ada kehendak selain dari kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Yang benar semuanya dari Allah, tetapi Allah tidak mencintai kejahatan. Kemudian selamat juga kita dari madhab yang sangat sesat, bahkan lebih kufur dari ahlul kitab, madhab wahdatul wujud, yang menyamakan semua yang mewujud ini Allah tabaraka wa ta'ala, yang tidak membedakan antara maksiat dengan kebaikan karena semuanya kehendak Allah. Mereka tidak bisa membedakan antara masyiah dengan mahabbah. Semuanya dikehendaki Allah. Karena itu jangan aneh kalau ada sebagian pemuka agama, mereka melakukan perkara-perkara besar dari maksiat, penganut madhab itu. Kemudian al-imam membawakan sebanyak 17 buah hadis dari hadis nomor 7464 sampai 7480, yang seluruh hadisnya telah ditakhrij oleh al-imam di beberapa tempat dan kita telah membacanya dan saya telah menjelaskannya. Saya akan tunjuki syawahidnya yang menjadi yang masuk ke dalam bab ini. Silakan saya baca. Hadis yang pertama nomor 7464. Al-Imam rahimahullah taala meriwayatkan bi isnadihi dengan sanadnya sampai kepada An Anas qala, sampai kepada Anas dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza da'awtumullah, apabila kamu berdoa kepada Allah, fa'zimu fid du'a, bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa, wala yaqulanna ahadukum, dan janganlah sekali-kali salah seorang dari kamu mengatakan di dalam doanya, in syi'ta, jika engkau kehendaki ya Allah, fa'atini, berikan aku. Jangan, tidak boleh. Berarti seolah-olah ada kehendak lain. Fa'innallaha la mustakriha lahu, karena sesungguhnya Allah tidak ada siapapun juga yang memaksanya. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Tidak boleh mengatakan in syi'ta, Asyahid in syi'taini. Terus, fa innallaha la mustaqrihadahu. Hadis yang kedua, 7465. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan Ali dan anaknya Fatimah. Ali mengatakan, ya Rasulullah, innama anfusuna biyadillah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya jiwa-jiwa kami di tangan Allah. Idza syaa ay yab'atsana ba'atsana. Jika Allah kehendaki mau membangunkan kami, niscaya Allah akan membangunkan kami. Asyahid in idza syaa. Ada kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian hadis yang ketiga nomor 7466. Kita pun telah membacanya sekali dan ini untuk yang kedua kali. Al-Imam rahmatullahi alaih meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mathalul mu'min, perumpamaan mu'min, seorang mu'min, kamathali khamatiz zar'i, seperti pohon yang baru tumbuh, ya, batangnya atau cabangnya, apa namanya, ranting. Yafi'u warauquhu min haitsu atatsaha ar-rihu tukaffi'uha. Daunnya dengan rantingnya condong kemana arah angin, ke kanan, ke kiri. Fa'idha sakanat i'tadalat. Apabila angin tenang, dia pun tegap. Fa'idha sakanat, apabila tidak ada angin tenang, maka dia i'tadalat, yani tegak berdiri, ya, tidak bergoyang. Wa kadzalikal mu'min, seperti itulah orang mu'min, yukaffa'u bil bala, dicondongkan ke sana kemari dengan bala, seolah-olah angin itu bala, sebentar ke sana, sebentar ke sini. Dia tahu bahwa dia diuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Berbeda dengan orang kafir yang dia tidak pernah merasakan sesuatu. Itu wa mathalul kafir tamsil, perumpamaan orang kafir kamathalil azrati sama'u mu'tadi latun, seperti pohon azrah. Pohon azrah, pohon yang besar, yang tidak bergoyang kalau diterpa oleh angin, sehingga dia senang-senang saja di dunia ini dan dia tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba hatta yaqsimahallah, tiba-tiba Allah mematahkannya. Beda dengan orang mukmin, perjalanan hidupnya tahu dianya, dicondongkan oleh bala ke kanan, ke kiri. Kalau tidak ada bala, dia terus jalan begini. Begitulah kehidupan seorang mukmin. Beda dengan orang kafir, dia seperti pohon yang besar yang tidak bergoyang ditimpa oleh angin, sehingga dia tidak sadar. Dia merasa bahwa dia akan terus hidup sepanjang zaman dan tidak akan patah rubuh pohonnya. Tiba-tiba hatta yaqsimahallahu idza syaa. Sehingga Allah mematahkannya apabila Allah kehendaki. Ini tamsil yang sangat amat menakjubkan perjalanan kehidupan dua anak manusia, yang satu mukmin, yang satu kafir. Baca lagi. Syahid, keutamaan umat ini dari umat yang sebelumnya yang Allah berikan Taurat dan Injil, yakni Ahlul Kitab, dia waktunya singkat tetapi pahalanya meliputi lebih besar dari keduanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, fadhalika fadli utihi man asya'u. Itulah karunia-Ku, Aku berikan ia kepada orang yang Aku kehendaki. Asyahid man asya'u. Itu hadis yang keempat. Hadis yang kelima, 7468, di akhir hadis, dan kita telah membacanya beberapa kali hadis ini. In sya'a 'adzabahu wa in sya'a ghafara lahu. Adanya juga masyiatullah. Jika Allah mau, Allah adab dia. Dan jika Allah mau, Allah ampunkan baginya. Yakni orang yang mati membawa dosa besar, urusannya diserahkan kepada masyiatullah. Hadis yang ke-6, hadis yang telah kita baca beberapa kali, hadis nomor 7469, yakni kisah Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, ya, yang menyetubuhi di sini 60 istri, dalam riwayat yang lain 100 orang istri, dan ia mengatakan bertekad bahwa semuanya akan melahirkan anak yang akan berperang di jalan Allah. Tetapi Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam tidak mengucapkan insyaallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana Sulaimanu istathna lahamalat kullu imra'atin minhunna fawaladat farisan yuqatilu fi sabilillah." Kalau sekiranya Sulaiman mengucapkan insyaallah, niscaya semua istrinya itu akan melahirkan anak yang akan berperang di jalan Allah. ternyata semuanya tidak lahir kecuali satu orang dan itu setengah manusia, cacat. Hadis yang ke-7. Hadis nomor 7470. A'rabiyun yang dijenguk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ba's. Enggak apa-apa. Perkataan yang menenangkan setiap orang yang sakit. La ba's. Enggak apa-apa. Alaika tuhur. Dalam riwayat tuhurun insya Allah. Tuhur. Tuhurun insya Allah. Yakni penyakitmu ini sebagai penghapus dosa insya Allah. Tetapi A'rabiyun ini tidak terima. Tahurun bal huwa humma tafuru ala syaikhin kabir. Engkau mengatakan tahur padahal dia adalah sakit panas yang mendidih, yakni panas tinggi sekali atas orang tua. Tuziruhul kubur, yang akan menziarahi kubur. Pesimis dia. Menunjukkan bahwa orang tidak boleh pesimis. Dan Nabi SAW senantiasa mengajarkan optimis. Labas. Alaika tahur insyaAllah. Tapi A'rabiyun ini tidak terima. Ya, kau katakan tahur, saya sudah panas demikian tinggi. Saya orang tua yang hampir menziarahi kubur, yakni hampir mati. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fada'am idzan." Kalau begitu iya. Kalau itu persangkaanmu, idzan na'am. Ya, akhirnya mati. Menunjukkan bahwa Allah tabaraka wa taala mengikuti persangkaan hambanya. Asyahid insyaallah. Hadis yang ke-8. 7471. Cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat ketiduran lewat salat subuh. Kesiangan. Ribut para sahabat. Siangan. Matahari sudah terang. Kan tidurnya orang musafir itu nikmat sekali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha qabada arwahakum." Sesungguhnya Allah lah yang menggenggam, mengambil nyawa-nyawa kamu. Hina syaa, ketika Allah menghendakinya. Waraddaha hina syaa, dan Allah akan kembalikan ketika Allah menghendaki. Tidur kamu diambil oleh Allah. Kalau Allah kehendaki, dikembalikan lagi sesuai dengan kehendak Allah tabaraka wa taala. Berarti memang semuanya berjalan sesuai dengan masyiatullah. فَقَضَوْ حَوَائِجَهُمْ وَتَوَضَّعُوا إِلَىٰ أَنْ تَلَعَتِ الشَّمْ وَبْيَضَّتْ فَقَامَ فَصَلَّىٰ. Hadis ke-9. Hadis nomor 7472. Juga telah kita baca cerita seorang Muslim dengan Yahudi. Seorang Muslim yang menampar Yahudi. Terus sampai Nabi SAW menceritakan tentang kebangkitan pada hari kiamat. Dan ketika beliau sebagai orang yang pertama dibangkitkan, beliau melihat Musa batishun bijanibil arsh, telah berpegangan dengan pinggiran arsh. Dalam riwayat yang lain, salah satu tiang arsh. Fala adri akana fi man sa'iqa fa afaqa qabli aw kana mimman istasna Allah. Asyahid mimman istathnallah. Yani ada orang-orang, ada sebagian makhluk yang Allah tabaraka wa ta'ala kecualikan, tidak mati. Hadis ke-10, 7473. Madinah tidak akan dimasuki oleh Dajjal dan tidak oleh Ta'un. Insya Allah. Asyahid lihat. Hadis yang ke-11 juga sabda beliau, 7474. Likulli nabiyyin da'watun. Setiap nabi ada doanya untuk umatnya dan diijabahkan. Fa uridu insya Allah. Maka saya ingin insya Allah an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku ingin menyiapkan, ya, menunda doaku untuk umatku menjadi syafaat bagi mereka nanti pada hari kiamat. Asyahid insya Allah. Hadis ke-12, 7475. Setelah kita baca, ya, di kitab Ta'bir. Hadis ke-13. Hadis ke-12, Masya Allah. Hadis ke-13, 7476. Juga kita telah membacanya. Isfa'u fal tu'jaru wa yaqdillahu ala lisani rasulihi. Masya Allah. Asyahid Masya Allah. Hadis 7477 juga telah kita baca, khususnya di kitab Ad-Da'awat. Asyahid insyita, sama dengan hadis yang pertama. La yakul ahadukum Allahumma gfirli insyita warhamni insyita. Ya Allah, ampunilah aku jika engkau kehendaki, rahmatilah aku jika engkau kehendaki, beri rezeki kepada aku jika engkau kehendaki. Wal ya'zim mas'adatahu innahu yaf'alu ma yasha'u wa la muqriha lahu. Hendaklah dia bersungguh-sungguh meminta, jangan dengan insyi'ta, insyi'ta. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Allah mau. Tidak ada yang memaksa Allah. Karena kalimat insyi'ta seolah-olah ada paksaan. Hadis ke-15. Kisah perjalanan Musa bersama Khadir alaihimas salatu wassalam. Nas Al-Quran, Musa minta dengan adab yang tinggi sekali, boleh aku mengikutimu, yakni untuk belajar? Tidak memaksa gitu. Kata Khadir, kamu tidak akan sanggup. Maka Musa mengatakan, satajiduni insyaallahu sabira. Insyaallah kau akan dapati aku sabar. Ternyata tidak sabar, karena di luar kemampuannya, ilmunya berbeda. Allah memberikan ilmu beragam. Karena itu kita melihat Allah membagi-bagi ilmu sebagaimana Allah membagi-bagi rezeki kepada manusia. Ada yang alim tentang ini, dia tidak alim tentang ini. Dia alim tentang ini, dia begitu. Ya. Jarang sekali orang menguasai seluruh ilmu kecuali Bukhari. Bukhari dan sebagian manusia yang lain hampir seluruh cabang ilmu. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala hampir seluruh cabang ilmu, sehingga dikatakan tidak satu bab ilmu pun yang dimasuki oleh syekh melainkan syekh paham. Melainkan syekh paham. Bukhari juga demikian, sehingga dikatakan faqihu hadhil ummah, ulama'nya ummah ini, Ibnu Abbas dan sahabat. Ya, jarang sekali yang menguasai hampir seluruh cabang ilmu. Karena itu kan saya pernah mengatakan ada orang mengajar dalam sehari 5 kali. Ini la syar'an wala aqlan, la aqlan wala syar'an. Ini Syekhul Islam Al-Imam Asy-Syafi'i. Ah, Imam Syafi'i. Tapi ngajarnya enggak muter Imam Syafi'i. Di tempat itu, tempat itu. Habis selesai salat subuh, dia mengajar apa misalnya Quran. Datanglah orang-orang yang belajar Quran. Sampai mungkin terbit matahari atau lebih kurang lebih dari itu. Bubar majelis. Yang lain lagi yang datang, orangnya bukan itu-itu juga. Lain lagi datang lagi. Belajar apa sekarang? Hadis. Selesai, datang lagi yang lain pergi. Datang lagi bahas lagi. Belajar apa? Usul. Sampai zuhur. Sampai zuhur. Di situ dia duduk. Di Masjidil Haram. Orangnya beda-beda. Majelis Quran sudah selesai, bubar. Datang lagi rombongan lain, belajar lagi. Seperti itu. Langka orang yang seperti ini. Karena itu saya menasehati. Ya, berbicaralah sebagian asatidah yang datang minta nasihat. Nah, kalau pelajar memang selalu begitu. Dia ini ustaz beneran. Benar ustaz ini. Ustaz benar. Kalau ustaz saya bilang ustaz. Pelajar ya, pelajar ilmiah. Datang minta nasihat beragam para asatidah ini pada zaman sekarang. Tapi intinya ada 2 kekurangan barangkali, ya, sama-sama kita tidak ada kelebihan dan yang sangat menonjol, semuanya kurang. Pertama, mengajar yang di luar kemampuan dia. Antum tidak boleh mengajar di luar kemampuan antum. Apa yang antum bidangi? Kalau antum tidak membidangi salah satu cabang ilmu, maka antum ceramah umum. Apa yang antum bidangi? Dan sejauh mana bidang antum itu? Tidak boleh misalnya antum membidangi satu ilmu, kemudian antum mengajar ilmu lain yang di luar kemampuan antum. Nah, ini terjadi acak. Itu yang pertama. Yang kedua, porsinya terlalu banyak. Bagaimana mungkin antum mengajar? Ini ustaz itu bilang sendiri. Iya ustaz. Ini ustaz beneran nih, bukan ustaz-ustazan. Ntar lagi bagian yang kedua ustaz-ustazan ini. Ustaz bener ini. Dan biasanya kalau yang ustaz pelajar, dia tawadu, datang-datang komunikasi, musyawarah, munaqasyah dengan saya. Apa yang harus kita, karena memang mereka ini pelajar, tapi ada kesalahan yang mungkin dia merasa saya ini salah rasanya ini. Ayo datang. Saya minta nasihat ya, saya kira terlalu tinggi minta nasihat saya ini. Ya ngomong saja lah, bicara aja. Apa itu mengajar apa? Oh, ada yang ngajar ini, bulu-bulu marom, ada yang ngajar ini. Ini bagian antum, fakan antum ya bukan. Bagaimana antum mengajar sesuatu yang di luar kemampuan antum? Apa yang antum kuasai betul sudah disaksikan oleh ahli ilmu? Kalau enggak ada, ya mungkin antum tabligh ceramah umum, muballigh, khutbah. Tapi ini sayang sekali. Berarti antum menyia-nyiakan waktu yang begitu besar. Yang kedua, terlalu banyak mengajar dalam sehari berapa? Orang sampai itu Ustaz saya sendiri. Ustaz sering bilang di majelis, ada orang mengajar sampai 400, diantaranya saya Ustaz. Wah ya, ada yang ngaku. Beda memang pelajar dengan yang bukan pelajar. Kalau yang bukan pelajar, Ustaz-ustazan gak pernah datang, gak pernah ngaku. Karena dia tahu itu salah, mencuri. Mana ada maling yang ngaku? Tapi kalau pelajar ngaku dia, datang, betul pelajar. Dia mungkin melihat ada sesuatu yang salah saya. Yang saya kerjakan selama ini salah. Tapi kemana barangkali? Mungkin pada orang yang lebih tua atau pengalaman lah. Gitu. Saya tidak mengatakan bahwa saya lebih alim. Tidak. Pada pelajar tidak. Sama semua. Ya ini saya tuh, kenapa antum kok sampai 4 kali dalam sehari? Ini la aqlan wala syar'an. Syekhul Islam Imam Syafi'i ini Muhammad bin Idris al-Imam orang Quraisy. Iya, harus. Kepada yang lain saya katakan pilihlah pelajar atau ustaz yang sudah mapan mutqin. Memang dia ustaz disaksikan oleh ahli ilmu, dia ustaz. Saya katakan antum pelajar ilmiah. Ya ini orang yang menguasai, tinggal antum memanfaatkan waktu. Orang harus belajar berpikir, memeras keringatnya, memeras otaknya. Antum pilih salah satu masjid, kalau antum punya masjid, antum mengajar di situ, jangan kemana-mana. Mungkin satu saat antum bisa ngajar. Pilih seminggu sekali, sudah, cukup. Orang bisa datang ke antum, bukan antum mendatangi orang-orang berkeliling sehari 4 kali, 5 kali. Sehingga nanti tidak terasa antum menjadikan dakwah ini sebagai pokok maisyah penghasilan antum. Bukan sebagai furu' far'un, tapi pokok. Antum mengajar di sekolah, ya setiap hari sekolah, di pesantren, di madrasah, di perguruan tinggi. Antum ngaji itu tentu seminggu berapa kali ya kan? Itu sekolah gak apa-apa, di kelas antum belajar. Kalau antum muter ke sana setiap hari, ini jadwal dari jam 8 sampai jam 10 sampai jam 12, nanti jam 2 sampai jam 4 nanti lagi. Ini pekerjaan. Begitulah kurang lebih dialog saya dengan yang memang pelajar ilmiah banyak. Lagi yang mengatakan lagi yang ketiga, enggak tahu dakwahnya apa. Apa Ustaz yang harus saya dakwakan gitu. Apa yang harus saya dakwakan? Ini Ustaz benar pelajar. Bisa bahasa Arab, bisa belajar ulum Islam. Saya bilang, tentu dia akan lepas dari al-manhaj wal-aqidah. Jangan, ya man, seperti misalnya, ya saya tidak mengatakan langsung itu, tapi kan sebagian ceramah cinta-cintaan, apa. Ya. Dan jangan terpengaruh oleh orang-orang awam, ibu-ibu terutama dan lain sebagainya. Begitulah. Nah itu yang ustaz yang pelajar ilmiah. Dia datang, dia SMS, dia dialog, sering dialog dengan saya. Karena memang pelajar. Kalau pelajar itu tidak ada rasa malu, karena dia tidak mencuri, dia tidak menipu. Nah, yang bukan pelajar tidak mungkin datang kecuali saya panggil. Tidak akan mungkin. Itu sifat perbedaan yang asasi. Tidak mungkin akan mengaku. Beda dengan pelajar. Pelajar asli dia datang. Dialog. Munaqasyah. Rasanya ada yang salah. Tapi dia belum tahu apa kesalahan saya ini. Kebablasan dalam dakwah. Sehingga dia tidak. Bahkan sebagian dia. Saya waktu itu mengatakan, antum minim. Antum mutala'ah berjam. Bahas. Antum belajar. Sehingga antum memiliki ilmu. Dan harus cerdas. Ada yang memang bukan ustaz. Bukan ustaz. Bukan pelajar ilmiah. Tapi mustami seperti antum. Seperti ini. Sebagian dari antum mustami dengar. Ini mengajar, ini bala. Musibah di dalam Islam. Tidak boleh, haram hukumnya. Dan orang-orang awam harus tahu, tidak boleh manggil mereka. Karena terbebani mereka. Dan ini bala bagi dakwah. Tidak boleh sama sekali. Kalau yang pelajar saja tadi, ada kesalahan. Semua kita ada kesalahan, kelemahan. Apa yang harus perlu pengalaman di dakwah? Berat. Ilmu ini berat. Ada firman Allah, inna sanulki alaika qawlan thakila. Perhatikan surat Al-Muzammil. Inna sanulqi alaika qawlan thakila. Sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu perkataan yang sangat berat. Para mufassirin berbeda dalam menafsirkan thakilan. Sebagian menafsirkan, kami akan memberikan kepadamu perkataan yang berat. Maksudnya al-amal, diamalkan. Cukup berat. Ada perintah, ada larangan, dan seterusnya. Sebagian menafsirkan bahwa perkataan itu sendiri berat. Yakni Al-Quranul Karim. Dua tafsiran ini sahih. Karena sifat dari sakilan seperti itu. Sehingga pernah Zaid dan Sabit, kita sudah baca hadis dari Bukhari, ketika turun wahyu, paha Nabi di atas paha dia. Dia katakan hampir remuk paha saya. Berat betul Al-Quran. Berarti ilmu ini berat, dakwah ini berat. Bukan serampangan sembarangan orang. Nah, karena itu saya memanggil, menasihati banyak sekali. Ada yang saya kenal, ada yang mungkin saya tidak kenal. Menasihati, memperingati, tidak boleh mengajar. Karena ini bab din, bab agama. Sangat besar sekali. Sehingga dahulu para ulama, kalau ada yang tidak siqah, bagaimana? Bayin. Jelasin kepada manusia, dia tidak siqah. Ma'ruf perkataan para a'immah. Tidak boleh. Nah, permasalahannya, Ketika dakwah telah dijadikan sebagai ma'isyah, sampai ada yang bukan ustaz, itu dihitung oleh sebagian ikhwan, itu mengajar minim dalam sepekan 15 kali. Fullnya 18 kali. Ya subhanallah. Ini dakwah dijadikan sebagai ma'isyah, pokok ma'isyah. Ini tidak benar. Selain tidak berilmu, ini sama sekali tidak boleh. Haram. Haram diingat. Kullukum ra'in wa mas'ulun ar-ra'iyatihi. Harus dijelaskan bayin. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Haram. Dan saya katakan langsung, saya haram, tidak boleh. Man ghashshana falaysa minna. Barang siapa yang menipu, dia bukan dari kami. Karena itu kelompok ini tidak pernah berdiskusi, tidak pernah berbicara, ngajar, enggak pernah sama sekali. Beda dengan kelompok pertama tadi. Karena dia tidak merasa bersalah dengan ilmunya. Dia memang berilmu, pelajar ilmiah. Dia tahu, dia tidak akan pernah takut untuk berhadapan. Tapi tentu ada kesalahan, namanya juga pemula. Baru turun gunung misalnya. Atau melihat gemerlapan dunia. Sehingga dipanggil sana, dipanggil, wah sibuk. Akhirnya ilmunya hilang. Dokter kalau dia tidak praktek-praktek, dia lulus kedokteran, akhirnya jadi orang awam ya. Orang awam. Perlu diasah. Tapi kelompok pertama ini tidak punya, tidak malu. Jadi dia berani datang diskusi apa gini, enggak ada malu. Karena dia memang sesuai jalannya. Hanya wajar manusia. Tapi kelompok kedua ini tidak berada di jalur ini, pasti tidak akan pernah berani berdiskusi, berani berilmu, karena akan diketahui. Antum mencuri, menipu umat, enggak boleh, haram hukumnya. Begitu. Ya, nah baik, mari kita lanjutkan ke hadis ke 15 sudah ke 16 nomor 7479. الشاهد إن شاء الله ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حديث terakhir ke-17 الشاهد إن قافلون إن شاء الله. Nah, semuanya berjalan sesuai dengan masyiatullah. Tidak ada yang di luar masyiatullah. Semuanya berjalan, bergerak dengan kemauan dan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Barangkali ini ikhwan, dalam bab yang sangat menarik, menakjubkan dan besar sekali, sehingga bertambah keimanan kita akan masyiatullah. Dan ini sangat menenangkan, menenteramkan hati. Berjalanlah kita sesuai dengan apa yang Allah tunjuki. Kerjakan perintah, jauhi larangan. Karena takdir itu sirrullah, rahasia Allah tabaraka wa ta'ala. Telah tersesat begitu banyak manusia karena berusaha masuk ke dalamnya di luar kemampuannya, dan ia mulai berontak dengan dalil, tidak mau diikat dengan dalil. Maka bermainlah akal pikirannya dan mujadalahlah dia, berdebatlah dia dengan hati dan akal pikirannya, dan lama kelamaan akhirnya dia membantah Allah tabaraka wa ta'ala wal'iyadu billah. Padahal sebetulnya takdir memajukan kaum muslimin, berlomba-lomba fastabiqul khairat. Karena memang tidak ada satupun makhluk yang bisa keluar dari masyiatullah. Nah, silakan. PR? Nah, PR. Dia jawab 3 pertanyaan. Sahih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsan alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas dari sebenarnya asal dari pertanyaan anak itu ada 3 pembahasan. Yang pertama, apa itu ilmu mantik? Kemudian yang kedua, apakah Syekh Ibn Taimiyah memakai ilmu mantik dalam kitabnya? Kemudian yang terakhir, apakah buku usul fiqh, kitab-kitab usul fiqh dimasuki ilmu mantik? Karena kebanyakan penulis tersebut ini. Yang pertama, untuk ilmu mantik yang ada dari kita Ustaz Yazid yang menukil dari muhakkik kitab hadis kitab al-kalam ahlihi hadis kitab al-kalam ahlihi dari Imam Abu Fadl al-Mutai. Di situ muhakkik Ustaz Yazid menukil bahwasanya itu sana dari PDF-nya. Bahasanya ilmu kalam isbatul aqaid ad-diniyah bil adillatil aqliyah wa maqayis al-mantiqiyah. Jadi ilmu yang menetapkan akidah dengan dalil akal dan logika. Enggak. Yang saya tanya ilmu mantik kok. Ana dari di Morajah ulama mungkin karena tetap semoga. Bahasanya itu mantik itu ilmu kalam. Jadi yang itu langsung kalam. Ya, ilmu kalam luas. Salah satu bagiannya mantiq. Ilmu apa itu? Kalau melihat dari apa kamus bahasa Indonesia, itu ilmu yang digunakan dalam pengeluaran nalar. Sahih. Namanya juga mantiq dari kata apa? Na nataqa. Apa artinya berbicara? Berarti ilmu mantik adalah ilmu logika. Logikanya siapa? Ini logikanya siapa? Iya pasti manusia, masa hewan. Logikanya siapa? Ilmu mantik. Logikanya orang Yunani, Aristoteles, Plato dan lain sebagainya. Karena itu Syekhul Islam mengatakan inna mantiq al-Yunani. Sesungguhnya mantiq Yunani berarti logika, dan itulah ilmu kalam atau bagian dari ilmu kalam. Tergantung pembicaraannya. Berarti ilmu mantiq ilmu logika yang berbicara seperti ilmu kalam tentang ilahiyat ketuhanan berdasarkan logika akal. Ya, itu ilmu mantik, ilmu filsafat. Ada kisah saya ceritakan di sebagian kitab, barangkali bisa diambil ibrah. Kitab Zindiq Munafik, madrasahnya Orientalis atau Yahudi gaya baru. Perdebatan saya dengan salah seorang dosen filsafat di Maktaba Lipiah tahun akhir 80-an atau awal 90. Saya bacakan di sini. Penulis sempat berdebat dengan kaum ini, yaitu dengan salah seorang dosen filsafat dari IAIN, sekarang UIN. Perdebatan seputar ilmu filsafat dan salah satu cabangnya yaitu tentang ilmu mantik. Kejadiannya di Maktab Alipia yang dihadiri oleh beberapa ikhwan salafiyin di awal tahun 90. Perdebatan terpaksa dihentikan oleh salah seorang ikhwan, yaitu oleh sahabat yang saya cintai fillah al-akh as-salafi Ustaz Al-Azdi dari Pekanbaru. Karena sang dosen yang usianya juga sudah tua meledak-ledak emosinya. Jadi perdebatan tentang filsafat dan ilmu mantik khususnya saksikan oleh salafiyin yang hadir di maktabah sebagaimana kebiasaan para pelajar, dan salah satunya Ustaz Al-Azdi dari Pekanbaru. Dialah yang menghentikan perdebatan ini karena sang dosen sudah sangat emosi dengan kemarahannya yang sangat besar sekali, bahkan mengancam akan menampar saya. Di antara penyebabnya, saya telah membantahnya di dalam medan perdebatan dengan zahirnya perkataan dia sendiri. Ya, ini kan mantik, logika. Maka berhadapanlah logika dia dengan logika saya yang saya bantah dari logika dia sendiri. Karena dalam medan perdebatan ada kalanya kita membantah alasan lawan dengan hujjah atau alasan yang berbeda dengan apa yang ia katakan, imma kita mengikuti perkataannya, kemudian kita berhujjah dengan perkataannya sendiri. Dan itulah yang tidak bisa diterima oleh sang dosen dan saya kira oleh siapa saja. Karena hal itu merupakan bumerang yang akibatnya sang dosen akan melawan sang dosen sendiri. Jadi dia saya buat melawan diri dia sendiri waktu itu. Dan itulah suasana di Lipia saat itu, tahun 80-an, tahun 90-an, penuh dengan ilmu. Di situ tempat membaca, tempat menulis, tempat mengaji, tempat mendiskusikan, tempat berkumpul ilmiah, tempat berdebat, di situ saya. Saya tidak kemana-mana kecuali duduk di situ dari pagi sampai semampu saya. Kadang-kadang saya tidur di kolong meja maktabah itu untuk melepas, sekedar melepaskan lelah. Tidak kenal makan, tidak kenal minum, itu terus diskusi, perdebatan-perdebatan seperti ini. Ada lagi, masih dengan kaum ini, saya ceritakan kaum batiniyah ini, kaum liberal. Perdebatan pun terjadi lagi di Maktaba Lipia. Wah, atau Lipia itu maktaba dahulu berbeda dengan sekarang. Sekarang kita mau masuk saja harus pakai kartu. Iya, dulu saya punya tempat khusus, dikhususkan, dibolehkan satu meja untuk saya karena buku terlalu banyak. Terjadi di Lipia, tetapi kali ini dengan salah seorang mahasiswa senior IAIN dalam masalah tafsir Quran. Dengan sebab kelicikan mahasiswa ini dan kecurangannya di dalam perdebatan membuat saya marah. Saya yang marah sekarang. Maka saya menasehatinya sambil memarahinya. Beberapa tahun kemudian dia datang lagi ke maktabah. Wajah kami berdua berseri-seri karena sudah lama sekali tidak bertemu. Seraya mengatakan bahwa dia telah rujuk dari paham sesatnya. Dan dia mengucapkan terima kasih kepada saya terutama sekali atas kemarahan saya kepadanya yang sangat bermanfaat sekali baginya. Gitu. Ya. Begitulah. Dan banyak lagi perdebatan-perdebatan ilmiah dengan firqah-firqah yang lain. Salah satu itu ilmu mantik, ilmu logika, ilmu filsafat. Berbicara tentang ilahiyat tanpa dalil, bertolak belakang. Terus yang kedua, menarik ini. Yang kedua, saya bilang di saya karena terlayut. Jadi dia bahasnya, apakah saya susah memakai ilmu mantik? Ya, dibilang tapi dibilang saya susah memakai ilmu mantik untuk membantu orang Islam dan mengikis adanya mantik dan membantah fardhu kifayah. Di mana? Tempatnya di mana? Harus ditanya di mana Syekhul Islam menggunakan ilmu mantik, padahal Syekh yang membantah mantik. Beliau mengatakan, "Inni kuntu daiman a'lamu." Saya selalu mengetahui anna mantiq al-Yunani, ilmu mantik Yunani ini, la yahtaju ilaihi al-zakiyu wala yantafi'u bihi al-balid, tidak bermanfaat bagi orang yang cerdas. Orang yang cerdas tidak berhajat kepada ilmu mantik. Yang cerdas, yang bodoh tidak tidak bermanfaat juga bagi orang yang bodoh. Jadi ilmu mantik ini, ilmu yang kata Syekh tidak dibutuhkan oleh orang yang cerdas, juga tidak memberikan manfaat kepada orang yang balid, bodoh. Bagaimana mungkin Syekh mengambil ilmu mantik ini? Kecuali barangkali untuk membantah seperti saya tadi. Logika dibantah dengan logika yang dia pakai sendiri. Karena kaum mantiqiyun itu dia menggunakan logika. Tahukah antum bahwa filsafat itu kerjanya apa? Bekerja atau berpikir? Fikir. Ada batasan atau tidak? Tidak ada batasan. Jadi menerawang pikirannya kemana-mana. Karena itu orang filsafat itu lebih kufur dari kaum musyrikin bangsa Arab. Mengapa? Karena kaum musyrikin bangsa Arab mengakui Allah yang memberikan rizki kepada mereka, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menghendaki ini dan itu, semuanya Allah. Itu musyrikin bangsa Arab yang Allah perintahkan Nabi untuk memeranginya. Dan Allah katakan kafir di berpuluh ratusan ayat. Tapi mereka mengakui Allah. Bagaimana dengan kaum filsuf? Mereka menuhankan akal. Akal lah yang menciptakan ini dan itu. Lebih musyrik lagi dari kaum musyrikin bangsa Arab dan ahlul kitab filsafat itu. Sehingga kaum filsafat ini menggugat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu apa-apa. Filsuf lebih alim dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang paling ringan kesesatannya di antara mereka mengatakan Rasulullah SAW alim, lebih alim, tapi beliau berbicara bohong kepada umat manusia, menyalahi kenyataan karena untuk kemaslahatan umat. Misalnya beliau menjelaskan tentang surga, padahal surga itu enggak ada, tapi umat butuh itu sehingga pikirannya nanti menerawang, imajinasinya nanti berkembang. Neraka, neraka enggak ada. Itu hanya lambang, simbol kebaikan dan kejahatan. Malaikat, jin, begitulah orang-orang filsafat. Sehingga mereka menyamakan semua agama. Dan mereka mengatakan bahwa mereka lah yang paling afdol. Jadi perlu ditanya di mana Syekhul Islam, dan dia ada beberapa kitabnya, 1, 2, 3 buah kitab yang bahkan lebih dari itu yang membantah langsung kaum filsafat. Apa yang tiga? Ya, bukan gurunya, bukan Imamul Haramainnya, tapi Al-Ghazalinya. Ya, ini jelas kaum Asy'ariyah sangat berpengaruh, terpengaruh dengan filsafat. Ya. Tetapi yang pertama orang yang memasukkan ilmu mantik ke dalam ilmu usul, Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih, di kitabnya Al-Mustasfa. Dialah orang pertama. Walaupun syuyukhnya yang sebelumnya, iya, tetapi tidak semasyhur Al-Ghazali. Karena Al-Ghazali memiliki kecerdasan tingkat tinggi. Dalam usianya yang relatif hanya berapa? 50 tahun, 55 tahun. Ya, menghasilkan karya yang begitu banyak, dan dia seorang yang filsuf, juga sufi, juga faqih, yakni tokoh dalam madhab Syafi'i. Dan kan ada kitab fikihnya Al-Wajiz, kemudian juga ahli usul. Dan kitabnya itu sangat menakjubkan, kitab usulnya Al-Mustasfa. Nah, di awal itu dia masuki ilmu mantik. Tetapi dunia filsafat itu, yang mantik salah satunya, luas sekali. Sehingga mereka dapat saling mengkafirkan satu dengan yang lain. Filsafatnya Ibn Sina dikafirkan oleh Al-Ghazali. Filsafat Ibn Sina dikafirkan oleh Al-Ghazali, karena Ibn Sina salah satunya mengingkari kebangkitan pada hari kiamat dengan badan. Dan Ghazali ada kitabnya Tahafutul Falasifah, kesesatan para ahli filsafat. Walhal beliau ahli filsafat, bagaimana mungkin dia mengarang kesesatan para ahli filsafat sedangkan beliau terpengaruh dengan filsafat dan menjadi tokohnya. Dia mengatakan Tahafutul Falasifah. Nah, kitab beliau dibantah lagi oleh Ibn Rushd Al-Hafim, pengarang kitab Bidayatul Mujtahid. Ini faqih dan filosof juga. Dia bantah Tahafutul Falasifah. Menakjubkan. Yakni dia sesatkan lagi Al-Ghazali yang mengarang, menunjukkan bahwa ilmu mereka ittirab, terjadi kekacauan, kerancuan di dalamnya. Kalau ilmu itu sahih, ciri-ciri ilmu yang sahih, ciri-ciri madhab yang sahih, maka tidak akan terjadi kekacauan di dalamnya, kerancuan di dalamnya, ittirab, goncang, saling mengkufurkan satu dengan yang lain. Lihat manhaj para sahabat, terjadi tidak ittirab? Jawab ikhwan, terjadi tidak ittirab, kekacauan manhaj, kekacauan manhaj loh, dan akidah? Tidak pernah terjadi. Apa mungkin sebagian sahabat percaya kepada takdir, sebagian tidak percaya kepada takdir? Tidak pernah terjadi. itu menunjukkan bahwa manhajnya hak lurus. Itu ciri-cirinya. Tapi kalau berpecah belah di dalam manhaj dan akidah, maka itu cara bahwa manhaj ini batil, sesat. Salah satunya manhaj para sahabat. Barakallahu fiik. Bagus. Sudah pernah baca belum kitabnya? Belum pernah sama sekali baca? Berarti tidak bisa menilai. Ya. Pernah baca kitab usul? Apa? Syekh Utsaimin, pemula. Ya. Bagi para pemula tentu tidak bisa memasuki kitab seperti itu. Bagi orang-orang yang alim tentang usul, masyayikh, maka dia bisa masuk ke situ. Dan umumnya sama dengan kitab usul yang lain. Tapi pada sebagiannya, sama. Antum lihat saja fihrisnya, tidak usah baca. Tapi daftar isinya, sama. Tentang amr, tentang nahi dan seterusnya, tentang am, khos dan lain sebagainya. Karena ilmu usul ini ilmu yang sebagiannya disepakati dan sebagiannya tidak. Ya. Kalau belum punya kemampuan yang ini ya jangan. Karena selain kitab itu besar, tapi kitab itu sangat menakjubkan karena salah satu ketinggiannya dia membantah orang yang menyulit-nyulitkan ijtihad. Sebagian fuqaha madzhab Al-Ghazali walaupun dia hidup di lingkungan madhab Syafi'i dan dia tokoh Syafi'i, tapi kelihatannya dia bebas madhab dalam arti daya pikirnya. Dia membantah para fuqaha yang qalat, yang mewajibkan segudang ilmu bagi seorang mujtahid. Mustahil, kata Syekhul Islam, kalau mujtahid itu harus menguasai seluruh hadis, tidak ada mujtahid di dunia ini. Siapa yang bisa menguasai seluruh hadis? Maka Al-Imam Al-Ghazali sangat memudahkan ruang ijtihad bagi seorang mujtahid. Sehingga kalau kita berhadapan dengan kaum madzhab, maka biasanya salafiyin ahli ilmu menyodorkan kitab Al-Mustasfa ini. Ini ruang ijtihad sangat mudah menurut Al-Ghazali. Bagaimana mungkin antum menyulitkan ini dan mengatakan bahwa fulan bukan mujtahid? Ini dia, ini Al-Ghazali. Guru dari guru dari guru dari gurunya antum. Syekhnya di madhab Syafi'i, dia menyatakan ijtihad mudah. Dan banyak lagi ke bagusannya di kita yang menunjukkan bahwa dia ahli usul yang cakap sekali. Tapi tentunya kitab yang besar itu tidak mungkin dimasuki oleh pemula dan orang yang tidak cakap dalam dunia usul. Kalau dia cakap dalam dunia usul, maka dia bisa masuk ke kitab usul yang mana saja dan dia akan dapat ilmu yang beragam banyaknya. Kalau antum baca kitab usul Al-Imam Ibn Hazm Al-Zahiri, dia menepiskan kias. Apa tidak terpengaruh nanti pemula itu akhirnya tidak mau pakai kias? Karena biasanya pembaca itu tertarik dengan apa yang dia baca dan lain-lain. Bagus baca kitab Syekh Utsaimin sebagai para pemula, langkah awal, karena tidak sulit, dan itulah permukaan ilmu usul. Karena ilmu usul itu bukan ilmu teori saja, sama seperti ilmu-ilmu yang lain dalam Islam, ilmu teori dan praktek. Cukup? Ada lagi? Bingung? Enggak apa-apa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.